Kamu lagi cantik, oh, kamu lagi cantik, oh. Hey sayangku, hari ini kamu cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatiku. Hey sayangku, ku perlakukan dirimu seperti seorang ratu. Ku ingin memanjakanmu, kamu lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan diriku saja. Kamu lagi cantik, tapi tidak so cantik, cantik cantik. Cantik itu hanya untuk diriku. Kamu lagi cantik.